Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal habbah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin dan juga para hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taifa insyaallah taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk membaca sebuah kitab, yaitu Tadhkiratus Sami' karya Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan tabarakallahu fikum, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sedang membahas sebuah tema, yaitu atau sebuah pembahasan, sebuah bab, yaitu adabu al-muta'allim ma'a syaikhih, ya, adab pelajar, seorang thalibul ilmi bersama dengan syekhnya, bersama dengan gurunya. Dan kemarin kita sampai pada adab yang ketujuh, sehingga sekarang kita akan masuk kepada adab yang ke-8. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala: "Ats-tsamin an yajlisa baina yaday syekh jilsat al-adabi كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ الذي يلقنه القرآن." Nah, Syekh mengatakan yang ke-8, itu yang ke-8 dari adab thalibul ilmi di hadapan gurunya. Beliau mengatakan an yajlisa baina yadayya syekh jilsatul adab, hendaknya thalibul ilmi duduk di hadapan gurunya, jilsatul adab, dengan duduk yang menunjukkan adab, dengan duduk yang menunjukkan sopan santun dan tata krama. Kama yajlisus sabiyyu baina yadayil muqri' alladhi yulaqinuhul Qur'an, sebagaimana duduknya seorang anak kecil di hadapan guru yang mengajarkan kepadanya atau mentalkinkan untuknya, menuntunkan untuknya ayat-ayat apa, Al-Quran. Nambar kalafikum, ya, duduknya dengan penuh adab, duduknya yang apa, sopan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril At-Tawil, hadis Jibril yang panjang, kisah tentang kedatangan Jibril hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang bermajlis dengan para sahabatnya, ya. Kata Umar di situ, ya, "Idh tala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab wa shadidu sawadish sya'r la yura alaihi atharu safar fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi فَوَضُعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ." Kata Umar di dalam penggalan hadis tersebut, ya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, ya, شَدِيدُ بَيَالِ الثِّيَاب, yang menggunakan baju yang putih bersih, baju yang rapi, شَدِيدُ سَوَدِ الشَّعْر, yang rambutnya hitam, rapih, hitam kelam, ya, لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَر, yang tidak terlihat padanya tanda-tanda orang yang safar. wala ya'rifuhu minna ahad. Akan tetapi tidak ada pula dari kami penduduk Madinah yang mengenal orang apa tersebut. Yani para sahabat bingung, ini siapa yang datang? Kalau seandainya ini adalah penduduk Madinah, ya, maka akan ada dari sahabat yang mengenal. Tapi ini sepertinya orang yang asing, datang dari tempat yang jauh. Tapi penampilan orang ini tidak seperti orang yang apa? Safar. Bajunya putih, bersih, tidak berdebu, tidak kusut, tidak kotor. Rambutnya juga demikian, syadidu sawadi syar. Rambutnya hitam, tertata dengan rapi. La yura alaihi atharu safar, tidak kelihatan ada tanda apa? Safar. Syahidnya adalah kemudian kata Umar, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka sosok ini kemudian menempelkan ya kedua lututnya dengan kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a kafaihi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas apa kedua pahanya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika di sini disebutkan jilsatul adab, duduk yang adab ya. Bagaimanakah duduk yang adab ya? Di sana barakallahu fikum ada yang mengatakan bahwa jilsatul adab ya, duduk yang adab ketika bermajelis adalah seperti duduknya orang yang sedang melaksanakan salat ketika tasyahud ya, tasyahud awal itu dengan duduk apa? Iftirash. Ya. Ada pula nambar kalau fikum yang mengatakan bahwa duduknya adalah mutarabbi'an, ya, dengan apa? Sila, ya. Dengan sila. Ya. Beliau mengatakan, ya. Kama yajlis sabiyyu baina yadil muqri alladhi yulaqqinul Qur'an, sebagaimana duduknya seorang anak kecil di hadapan orang yang sedang mengajarkan kepada Al-Qur'an. Sedang mengajar membaca Al-Quran, yang sedang mentalkinkan untuknya Al-Quran, yang sedang memperdengarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, itu dengan duduk al-iftirash, au mutarabbi'an, atau duduk dengan bersila, bitawadu'in wa khudu, dengan segenap ketawaduan dan ketenangan, wasukunun wa khusyuk, bitawadu'in wa khudu, wasukunin wa khusyuk. Dengan tenang, tidak banyak bergerak, wa khusyuk dan khusyuk. Wa yusghi ila syaikh nadhiran ilaihi, dan memperhatikan kepada gurunya yang sedang berbicara, ya, melihat kepada syekhnya, memperhatikan dengan seksama. Wa yuqbilu bi kulliyati alaihi, dengan memperhatikan setiap yang disampaikan, kata demi kata, kalimat dengan kalimat. Muta'aqilan liqaulihi, dan meresapi apa yang disampaikan oleh syekhnya, bihaitsu la yuhwijhu ila i'adatil kalami marratan tsaniyah, sehingga dia tidak butuh untuk meminta kepada syekhnya mengulang kalimatnya sampai dua kali. Nah, ini adab barakallahu fikum. Ketika syekh sedang berbicara, baik itu di majlisil am, di majlis yang apa? Am, apalagi di majlis yang apa? Khos, majlis yang khusus, ya mungkin dia sedang bertemu dengan syekhnya, bertemu dengan gurunya, ya duduknya barakallahu fikum yang adab, duduknya adab. Bagaimana tadi sebutkan, bisa iftirash, bisa mutarabbi'an, bisa sila. Nah, kemudian ketika syekhnya berbicara, gurunya berbicara, apa yang keluar dari mulut gurunya diperhatikan, didengarkan dengan teliti, dengan seksama, kemudian berusaha untuk memahaminya, sehingga dia tidak meminta kepada syekhnya, tolong afwan ustaz, apa tadi yang disampaikan ya, tolong diulang. Nah, barakallahu fik. Wala yaltafitu min ghairi darurah, dan tidak yaltafit ya, tidak menoleh, min ghairi darurah, kecuali karena dalam kondisi apa? Darurat. Ya, menunjukkan tentang betapa khusyuknya orang yang sedang apa? Belajar. Melihat kepada gurunya, melihat kepada apa? Kitabnya. La yaltafit, ya. Tidak menoleh. Yaminan wala shimal. Ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Walal khalf, tidak juga ke belakang. Walal fauq, tidak juga ke atas. Tapi syekhnya perhatikan ngomong apa, bicara apa, kemudian apa yang perlu ditulis dia tulis. Wala yanzuru ila yaminihi aw shimalihi aw fawqahu aw qaddamahu bighairi hajah. Dia tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, ya. Tidak tingak-tinguk. Au fawqahu, atau lihat ke atas. Au quddamahu, atau ke arah depan. Matanya ke depan, tapi bukan ngelihat apa? Syekhnya lihat tembok. Ngelamun. Ya. Barangkali di rumah sedang ada problem di bawah sampai ke masjid. Ya. Lihatnya ke depan, khusyuk. Ternyata matanya apa? Tidak perhatian. Tatapan matanya kosong. Domblong. Wala siyama inda bahthihi lahu. Ya. Terutama ketika dia atau ketika syekhnya sedang menyampaikan sebuah pembahasan. Terlebih kalau pembahasannya adalah pembahasan yang penting. Yang sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Au inda kalamihi ma'ahu. Atau ketika syekhnya sedang mengajak apa? Bicara. Nah, ketika syekhnya mengajak bicara. Ya, duduk, tenang, didengarkan. La yaltafit. Tidak tolah-toleh. Fala yanbaghi an yanzura illa ilaihi. Dan tidak seyogianya bagi dia untuk melihat kecuali kepada syekhnya yang sedang menyampaikan pelajaran atau sedang mengajak dia apa? Bicara. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha. Dan juga tidak bubar ketika mendengar ada sebuah keributan. Duar. Mungkin ada apa? Tabrakan depan sak masjid. Keluar syekhnya sedang menyampaikan pelajaran. Atau ada suara apa? Ya. Barakallahu fikum. Ya, suara mobil ngerem karena depan kita ada jalan raya. Langsung syekhnya ditinggal, gurunya di apa? Tinggal. Mudarisnya ditinggal, semuanya ngelihat kemana? Ke arah suara. Nah, kata Al-Imam Ibnu Jamaah, wala yaqtaribu li dajjatin yasma'uha. Ya. Dan tidak bubar, dia tidak kemudian berpencar. Nam li dajjatin yasma'uha, ketika ada sebuah keributan yang didapatinya. Au yaltafitu ilaiha. Dan tidak pula dia melihat ke arahnya. Wala siyama inda bahtin lahu. Terutama barakallahu fikum ketika ya ada pembahasan yang penting, terutama ketika syekhnya sedang mengajak dia apa bicara. Nah, barakallahu fikum, ada sebuah kisah. Ya, ini dikisahkan dulu ya. Yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dikala itu Syekh Utsaimin masih kecil. Kalau sogiran kecil, beliau masih muda, masih kecil. Ya. Beliau duduk di majlisnya Syekh, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Penulis kitab tafsir apa? Sa'di. Nah, pernah kali itu dikisahkan. Barakallahu fikum. Biasa. Ya, namanya orang mungkin ya seperti kita, mungkin untuk menghilangkan kantuk, mungkin karena apa ya, tiba-tiba ketika syekh sedang duduk di majelisnya Syekh As-Sa'di, tiba-tiba ada apa burung ya masuk ke masjid. Nah, burung masuk ke masjid yang secara otomatis biasanya akan menyibukkan pandangan, diperhatikan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau anak kecil mungkin lari-lari kepengen apa? Nangkap. Kalau yang besar malu, tapi ngeliatin. Ya. Lihat kanan, ke kiri, atas, bawah, asik. Ya. padahal gurunya sedang apa berbicara. Maka kemudian ditegur oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, "Ya Muhammad." Ya, Muhammad wa siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. "Ya Muhammad, saydul ilmu khairun min saydit thair." Wahai Muhammad, engkau berburu ilmu itu lebih baik daripada engkau berburu burung. Nah, ditegur barakallahu fikum, ya. Ditegur. Ya. Kalau melihat seperti itu bikin orang lain terganggu atau tidak? Ya, kan enggak ada suaranya ya. Melihat ke atas, ke bawah, ya. Melihat. Enggak mengganggu. Akan tetapi karena itu ada sesuatu yang mengganggu apa? Maka soal dalam belajar maka ditegur oleh Syekh Sa'di, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sayyidul ilmi khairun min sayyidit thair." Engkau itu berburu ilmu, kamu mendapatkan ilmu, kamu belajar ilmu, mendengarkan ilmu lebih baik dari kamu mendapatkan burung yang sedang terbang itu. Lagi salah lain barakallahu fikum. Seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala, ya, dari seorang yang bernama Mis'ar Ibnu Kidam rahimahullahu taala. Seorang ulama bernama Mis'ar Ibnu Kidam. Ya. Yang mana Mis'ar Ibnu Kidam ini menceritakan tentang dirinya sendiri. Adnahu kana fi halaqatin. Ya. Mis'ar Ibnu Kidam sedang berada di sebuah halaqah, sedang belajar. Yang masjidnya besar, barakallahu fikum. Dan di satu masjid itu ada beberapa halaqah. Ya. Ya, seperti di beberapa pondok Ahlus Sunnah, ya, atau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Yang masjidnya besar, di satu masjid ada beberapa halaqah. Ini halaqah pelajaran akidah, ini halaqah pelajaran hadis, ini halaqah pelajaran enam apa akhlak, ini pelajaran fikih, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, ada beberapa halaqah. Faltafata ila halaqatin ukhra. Kemudian Mis'ar Ibnu Kidam ini apa menoleh kemana? Bukan ke burung, bukan menoleh kemana-mana, tapi menoleh ke halaqah di sampingnya. Jadi ada sebuah halaqah, di situ ada Mis'ar Ibnu Kidam. Nah, kemudian di samping halaqahnya itu ada halaqah lain, ya. Dan dia apa ya? Noleh, melihat ke sana, ya. Memalingkan perhatian ke halaqah yang lain. Ya. Ya mungkin dengar ya, apa potongan-potongan kalimat yang menurut dia, ya menurut beliau mungkin perlu untuk didengar. Sehingga beliau menarik, sehingga beliau melihat ke halaqah sana. Ya, mendengarkan halaqah sana. Padahal dia sedang di halaqah sini. Kemudian apa barakallahu fikum? Faqala lahu rajulun fi halaqatih. Maka kemudian ada orang yang mengingatkan ya, kepadanya. Ma fataka minal ilmi akthar. Wahai Mis'ar, dengan engkau menoleh ke sana, ilmu yang tertinggal olehmu lebih banyak daripada yang engkau apa? Dapatkan. Ya. Padahal sekedar melihat ke halaqah lain. Namun apa yang engkau tinggalkan dari faedah yang disampaikan oleh gurumu itu lebih banyak ya, daripada yang engkau dapatkan dari tempat yang apa? Lain. Ini barakallahu fikum. Menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya belajar yahtaju ila tarkiz, belajar itu butuh apa? Konsentrasi, butuh fokus. Seperti halnya orang bekerja, butuh konsentrasi. Ya, orang bikin roti harus perhatian, komposisinya harus apa? Pas, ya kan? Kemudian nanti ketika dimasukkan ke dalam oven, ya, ke dalam microwave harus pas juga. Panasnya berapa, waktunya juga berapa menit. Harusnya 3 menit ditinggal, seperempat jam baru apa? Datang, baru diambil. Masakannya jadi, tapi dengan bentuk yang lain. Yang harusnya matang, warnanya bagus, kecoklatan, ini sudah berwarna apa? Hitam. Seperti itu barakallahu fikum, ya. Kerja di atas, di depan monitor komputer, alat mesin juga seperti itu. Ya, butuh apa? Tarkiz. Nah. Khawatir ketika dia duduk di sebuah majelis, kemudian barakallahu fikum, perhatiannya tidak fokus, dia mendengar sebagian dan tidak mendengar apa? Sebagian. Si A dan si B dalam satu majelis, ketika keluar ternyata ucapannya apa? Berbeda. Si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian. Halakohnya sama, gurunya apa? Sama. Apa penyebabnya? Barangkali ya, salah satunya adalah tidak mendengar dengan apa? Seksama. Nah, bahayanya lagi kemudian kalau orang ini membawa ucapannya kepada orang lain. Ustaz pula mengatakan demikian, padahal Ustaz tidak pernah mengatakan yang seperti itu. Tapi karena sebab orang ini salah dalam apa? Mendengar, akhirnya dia menisbatkan ucapan kepada seseorang yang orang itu tidak pernah apa? Mengucapkan. Bahaya. Nah, barakallahu fikum. Dan berikutnya. Qala rahimahullahu taala. Al-wala yanfudhu kummah. Dan seorang talibul ilmi ketika di hadapan syekhnya, la yanfudhu kummah, tidak mengibaskan lengan bajunya. Nah. Wala yuhassiru an dhira'ayhi. Dan juga tidak membukanya dari apa? Dari lengannya. Nah. Wala ya'basu biyadaihi aw rijlaihi, dan tidak bermain-main dengan sia-sia dengan kedua kakinya atau dengan kedua tangannya. Aw ghairiha min aw ghairihima min a'dha'i, atau dengan anggota tubuh yang lain. Wala yad'u 'ala ihyatihi, tidak meletakkan tangannya pada jenggotnya. Ya, untuk apa? Liyufarriqahu, barangkali untuk apa? Menyela-nyela, ya, untuk apa? Menarik-narik. Ternyata ini adab. Ternyata ini apa? Adab. Ya. Biasanya seseorang akan megang jenggot ketika mulai ngantuk, ya, megang jenggotnya di sela-sela. Aufami, ya. Tidak pula menutup mulutnya. Wala ya'batu biha fi anfih, dan juga dia tidak bermain-main dengan tangannya di hidungnya. Au yastakhriju biha minhu syai'an, atau apalagi mengeluarkan sesuatu dari apa? Hidungnya. Bisa mengeluarkan sesuatu dari mulutnya atau mengeluarkan sesuatu dari apa? Hidungnya. Dari mulut barangkali misalnya apa? Sliliten. Di majlis dari hidungnya, ya, asik cari dapat terus dibuang. Wala yaftahu fahu, tidak membuka mulutnya. Wala yaqra'u sinnah, dan juga tidak membunyikan giginya. Wala yadribul arda birahatih, dan tidak menepuk lantai dengan telapak tangannya. Aw yakhuttu 'alaiha bi asabi'i, dan tidak membuat garis-garis dengan jarinya. Wala yushabbiku bi yadayhi, dan tidak menyilang apa ini? Ya pokoknya seperti ini lah ya. Wala yushabbiku baina asabi'i aw ya'bathu bi azrarihi, atau barakallahu fikum, dia ya bermain-main dengan apa? Kancing baju. Al-Muhim barakallahu fikum, yang disebutkan di sini semuanya adalah menggambarkan tentang bagaimana dulu para ulama mereka begitu tenang ketika berada di apa? Majelis. Bayangkan, barakallahu fikum, tidak mengibaskan lengan bajunya. Tidak membuka lengan bajunya. Tidak bermain-main dengan tangannya, dengan kakinya. Tidak meletakkan tangannya di jenggotnya. Tidak juga di apa? Mulutnya. Tidak memasukkan jarinya di hidung. Tidak mengeluarkan sesuatu dari hidung. Tidak mengeluarkan sesuatu dari mulut. Tidak membunyikan gigi. Tidak menepuk dengan tangannya. Tidak pula bermain-main dengan bikin garis. Tidak menyilang jari jemarinya. Tidak bermain dengan kancing bajunya. Bisa digambarkan bagaimana tenangnya majelis dulu para apa? Ulama. Tenang, barakallahu fikum. Yang mengajar nyaman ketika menyampaikan materi. Kalau terkagetkan dengan sesuatu, tabiat manusia biasanya apa? Lupa. Mau ngomong apa kaget. Terputus. Akhirnya apa yang mau disampaikan lupa. Demikian juga yang mendengarkan di belakang. Ketika mendengar suara-suara yang menyibukkan, suara-suara yang ramai, suara-suara yang gaduh, maka dia susah untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh apa? Syekhnya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berupaya dan berusaha untuk menjadikan majlis yang seperti di majlisul ilm yang diisi oleh para asatidz kita hafizahumullah wa jazakumullah khairan, mewujudkannya dengan penuh apa? Ketenangan, dengan penuh apa? Ketertiban. Nah. Baik kita sendiri atau orang yang kita apa? Bawa. Al-aulad, barakallahu fikum, seperti anak-anak kita. Nah. Adibuhum, kita ajarkan kepada mereka apa? Adab min sigharihim, dari ketika mereka masih apa? Kecil. Fayakbur, sehingga mereka tidak akan besar. Fayahtarimul ulama, mereka akan menjadi orang yang bisa memuliakan dan menghormati para apa? Ulama, menghormati para guru dan asatidzah. Nah. Wa qala rahimahullahu taala, wa la yastanidu bihadratis syekh ila haitin au mikhaddatin أو يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره ولا يعتمد على يده إلى وراه أو جنبه ولا يكثر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغير عجب wala li'ajabin duna syekh fa in ghalabahu tabassama tabassuman bighairi sautin albatta. Kata beliau, wala yastanidu bihadrati syekh ila haid. Dendangnya seorang talibul ilmi ketika berada di depan gurunya, la yastanidu ila haid, dia tidak bersandar di dinding au mikhaddah, atau tempat untuk bersandar lain. Aw yaj'alu yadahu 'alaiha. Ya. Misalnya mungkin ada semacam kotak ya atau apa di sampingnya. Kemudian dia apa gunakan untuk sandaran atau dinding. Kecuali Allahumma illa asyuyuh. Kecuali yang memang membutuhkan untuk apa? Bersandar, ya. Asyuyuh seperti orang-orang yang sudah tua. Yang tua saja di depan. Kalau ini masih muda, apalagi yang itu. Nah, barakallahu fikum. Yuhawil, qadr istita', berusaha, untuk tidak bersandar. Kecuali yang memiliki uzur, asyuyuh yang sudah apa, tua, barakallahu fikum. Atau yang memiliki sakit, ya mungkin sakit apa? Punggung. Dia tidak bisa duduk berlama-lama kecuali harus ya bersandar. Sementara dia ingin untuk hadir di apa? Majelis ilmu. Pahala ma'dzur insyaallah. Mungkin seperti ini ma'dzur. Adapun yang dalam kondisi masih syabab, masih muda, fi sihhatin wa afiyah, dalam kondisi sehat wal afiat, fit. Nambar kalau fikum fa yuhawil, ya, dia berusaha, berupaya untuk mendapatkan tempat yang terdepan. Wa la yu'ti syekh jambahu aw dhahrahu, dan tidak memberikan kepada syekh ya punggungnya. Tidak memberikan apa? Punggung. Ya. Ya, barangkali sedang berbicara dengan gurunya. Maka tunggu sampai gurunya apa? Pergi. Jangan kita sebagai murid pergi apa? Jangan pergi duluan. Misalnya gurunya masih di meja. Gurunya belum pergi. Masih duduk. Maka tunggu sampai gurunya apa? Turun. Jangan dikasih punggung. Maksudnya apa? Jangan membelakangi gurunya. Nah, hawil ya. Atau sedang berbincang, sudah selesai, nah, ingin pergi, maka persilakan gurunya untuk pergi. Baru itu baru dia apa? Pergi. Nah, barakallahu fikum. Jangan ngomong belum selesai udah ditinggal. Nah. Kok memang harus keluar? Istadzin. Ya. Istadzin. Minta izin. Wa la ya'tamidu 'ala yadihi la wara'ih. Dan dia tidak bersandar dengan tangannya ke belakang. Ya. Biasanya kalau capek ya, punggungnya sakit ya, belakang atau ke samping ya. Illa li hajah, kecuali karena apa hajah ya, mungkin pegel sekali ya, satu jam setengah duduk pegel ya. Ya, punggungnya sakit, ingin meluruskan apa punggung ya, qadrul hajah, sudah selesai kemudian apa balik lagi, bukan dari awal hingga akhir selonjoran. Au jambe, dan tidak pula dia ya bersandar ke samping. Wa la yukthiru kalamahu min ghairi hajah, dan hendaknya dia tidak banyak berbicara ya. Min ghairi hajah, tanpa ada apa keperluan ya. Tidak banyak ngobrol dengan sesama orang yang sedang mengikuti apa? Taklim. Nah. Dikarenakan kerugiannya akan banyak. Awalan barakallahu fikum, dia keluar dari rumahnya menuju ke majelis untuk apa? Litolabil ilmi, untuk mencari apa? Ilmu. Kalau dia ngobrol, yang dia dapatkan bukan ilmu dari gurunya. Yang kedua, apalagi kalau sampai menimbulkan suara yang keras. Yang lainnya yang sedang khusyuk mendengar, barakallahu fikum, menjadi apa? Terganggu. Ini khususan yang tidak terlihat oleh apa? Pembicara. Kalau yang kelihatan sama pembicara, mungkin masih riku. Masih merasa malu. Tapi yang tidak terlihat, barakallahu fikum, walaupun tidak terlihat, tapi ini adalah majelis apa? Ilmu. Ini adalah majelis taklim. Kelihatan atau tidak kelihatan. Misalnya para ummahat. Di sini pembicaranya tidak bisa melihat kepada mereka. Mereka pun juga tidak bisa melihat kepada sang apa? Pembicara. Namun adab ini tetap berlaku selama kita sedang berada di majelis ilmu. Ya. Menjaga ketenangan, menjaga ketertiban. Jangan sampai majlis menjadi ramai, menjadi gaduh, mengganggu orang lain, berbuat zalim kepada mereka. Orang yang datang ingin belajar tidak bisa untuk apa? Belajar. Kenapa? Karena terganggu dengan suara dia, mungkin dengan obrolannya, dengan cekakak cekikiknya. Ya. Sudah taklim, dianya tidak bawa buku, misalnya dia tidak memperhatikan, datangi cuma apa? Ngobrol, bawa putra, putri, tidak dia apa? Perhatikan putra putrinya sana kemari, akhirnya orang tuanya ribut, anaknya juga apa? Ribut. Yang lain terganggu. Ya. Nah, seperti ini barakallahu fikum, insyaallah tidak ada di sini. Ya, seperti ini mudah-mudahan tidak ada di sini. Nah. Wala yuhki ma yudhiku minhu. Dan tidak boleh menceritakan apa yang lucu dari apa? Dari apa? Gurunya. Mungkin ada sesuatu yang tidak sengaja terjadi dengan gurunya dan kemudian itu sesuatu yang apa? Lucu. Ya, menurut dia lucu, tapi bagi gurunya tidak apa? Lucu. Ya. Mungkin enggak sengaja, mungkin gurunya ya apalah, sedang ngantuk. Ya. Kepalanya ya mengangguk apa angguk, mungkin bagi yang di belakang lucu, tapi bagi gurunya tidak apa lucu. Nah, seperti ini layuhki, tidak diceritakan kepada orang lain, cukup dia yang apa tahu dan siapa yang bersamanya yang hadir di situ. Au ma fi ibadah, atau sesuatu yang di situ terdapat ya kekotoran ya. Barakallahu barakallahu fikum, gurunya sabqul lisan. Gurunya itu keceletot. Ya, gurunya itu barakallahu fikum yang kepleset lidahnya mengucapkan sesuatu yang mungkin beliau sendiri tidak menginginkan untuk mengucapkan, tapi tidak sengaja keluar. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum tidak perlu diceritakan kepada apa orang lain. Untuk apa? Untuk menjaga nam kewibawaan, kemuliaan dan kehormatan guru tersebut. Sehingga akan terjaga pula kehormatan dan kemuliaan enam ilmu yang dibawa oleh guru tersebut. Wa qala rahimallahu taala wa la yadhhaku li ghairi ajab, dan jangan hendaknya dia tidak tertawa ya kalau bukan karena sesuatu yang menakjubkan. Fa in ghalaba tabassama tabassuman bighairi sautin albatta. Kalau memang dia harus apa tertawa, hendaknya dia menahan tertawanya sehingga dia hanya tersenyum. Bighairi sautin albatta, ya. Tanpa mengeluarkan apa? Suara sama sekali. Wala yukthiru tanahnuh min ghairi hajah. Ya. Dan tidak banyak berdehem. Wala yabsuk, tidak pula meludah. Wala yatanakha, dan tidak pula mengeluarkan dahak. Ma'amkana, dia tahan sebisa dia. Wala yulfidun nukhamata min fih, dan tidak mengeluarkan dahak dari mulutnya. Bal ya'khudhuha min fihi bimindil, akan tetapi dia mengambil dahak itu dengan perantara tisu. Au khirqah, atau nam sapu tangan, atau sepotong kain. Al tarfi thawbihi, atau dengan menggunakan ujung pakaiannya. Wa yata'ahadu taghtiyatu aqdamih wa irkha'i thawbihi wa sukuni badanih. Dia mengatakan di sini dan berusaha untuk menutupi telapak kakinya. Wa irkha'i thawbih, dan dengan memanjangkan ya dengan menjulurkan apa pakaiannya. Pakaian tetap di atas mata kaki, namun dikasihlah kemudian apa bajunya dijulurkan. Wa sukunu badanihi anhu inda bahthihi aw mudzakaratihi, dan badannya tenang, tidak banyak bergerak ketika syekhnya sedang menyampaikan pembahasan. Wa idza atasa khafadha sawtahu, dan ketika bersin dia berusaha untuk merendahkan suaranya. Wa satara wajhahu bimindil, dan menutup mulutnya dengan sapu tangan atau yang semisalnya. Wa idza tafa'aba satarafa, dan apabila dia menguap maka dia menutup mulutnya. Ba'da raddihi juhdih, setelah dia berusaha untuk tidak apa menguap ya, ketika bersin tutup dan berusaha suaranya yang keluar tidak keras. Ya. Bukan sengaja digetkan. Acing. Berusaha. Nah. Ketika nambar kalau fiku menguap ditutup. Ya. Dengan apa? Dengan tangannya. Nah. Dengan bajunya. Nah. Nabi Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini masih ada beberapa kalimat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, namun ini waktunya sudah masuk waktu Isya. Di sini masih ada perkataan sahabat Ali, ya, ucapan yang dinisbatkan, ya, kepada Ali ibn Abi Thalib, nam radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan dengan hak-hak guru, ya. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan ini barakallahu fikum, kita belajar yang demikian ini adalah, ya, supaya hadirnya kita di halaqatul ilm, di halaqatul ilmu, betul-betul kita mendapatkan ilmu yang apa, bermanfaat. Kita mendapatkan ilmu yang berbarokah, ya. Selain mendapatkan pahalanya, kebaikannya, ketenangan jiwa, rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal, maka tentu kita menginginkan agar apa yang kita dengar, satu faedah, dua faedah, ya, itu bisa untuk kita pahami, ya, bisa untuk kita cerna, ya, dan diharapkan bisa untuk diamalkan, ya, bisa untuk diamalkan, dan syukur apabila bisa disampaikan kepada orang yang lain. Nah, demikian barakallahu fikum, dan atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam tutur kata, ucapan, saya mohon maaf. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.